La ilaha illallah. Bu, mana cukur itu alisnya? Dengar, lakna Allah bagi mereka yang mencabut dan mencukur alisnya. Sudah itu nak cukur, nak tato. Yang kita tato ibu. Nabi jelaskan, jangan kau solati orang yang mati ada tato di badannya. Wih, nak kasih tipis sekali. Bu, dengar kini rahasia laki-laki. Jangan kasih tahu yang tidak hadir. Ini rahasia laki-laki apa? Saya mewakili laki-laki. Sesungguhnya yang kami mau ibu bukan kecantikan ibu yang di sini. Ada karena kasih bengkok sedikit di sini. Ada sih kan sini anak kasih lebih-lebih. Saya kenapa lagi dikasih lebih? Nah bilang seperti Korea. Betul dibilang artis Korea baru di Pulau Buru tinggal lah. Ailaha illallah. Woi bu, sadar-sadar ki. Bukan itu dibutuhkan bagi kami laki-laki. Biar kita permak bagaimana mukata kita dandan kiri kanan. Kita tahu dibilang kita istriku ini. Yang kami butuhkan bagi laki-laki ini bu adalah kecantikan hati. Itu yang paling penting. Biar cantik mukanya tukang gosip, malu suamita. Biar cantik mukanya tapi tidak tahu tutup aurat, malu laki-laki. Dan kami laki-laki ini bu tergantung perempuannya. Kalau perempuannya baik agamanya, santun sama suami, biar suaminya digoda perempuan manapun tidak tergoda. Kenapa? Bidadari yang ada di rumah jauh lebih baik dari yang di jalan. Iya bu, suka marah-marah, malas, pananaka, magalak mandre, macommo. Apa minandalkan suamita? Mau pulang kasihan di kantor dimarahi, di jalan kepanasan, kempes mobil. Begitu mau sampai langsung, mak jalo sila commo, mak jalo sila. Nggak jadi pulang.